Setiap sering Allah menyebutkan huruf muqatta'ah, maka Allah menyebutkan Al-Quran. Sama seperti dalam surat ini, kata Allah Alif Lam Mim, tanzilul kitab. Ya. Al-Kitab, Al-Quran yang diturunkan. Al-Kitab maksudnya Al-Quran. Yang diturunkan. Ya. Yang diturunkan. La raiba fihi, tidak ada keraguan di dalamnya. Min Rabbil Alamin, dari Rabbil Alamin. Ya. Rabbil Alamin. Nah, di sini Allah Subhanahu wa taala menyebutkan tentang Al-Qur'an tidak ada keraguan di dalamnya, ya. Benar. Jadi orang-orang musyrikin harusnya tidak ragu, ya. Mereka bisa cek isi Al-Qur'an, isi Al-Qur'an tidak ada.